saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Qala al-imam al-hafiz Abu al-Fadl al-Qadi Iyad ibnu Musa al-Yahsubi, ya salah seorang ulama ya abad ke-6 Hijriah. Ya beliau berkata, beliau berkata ini di kitab beliau Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa. Ya aslinya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga terdapat tentang keutamaan Al-Qur'an. I'lam anna man istakhaffa bil Qur'an aw bil mushaf aw bi syai'in minhu aw sabbahuma. Ya ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menghinakan Al-Qur'an atau menghinakan mushaf. Ya Al-Qur'an, dia mengatakan Al-Qur'an ini ya, makhluk misalnya, Al-Qur'an ini tidak benar, ya mengatakan seperti itu, atau menghinakan mushaf. Mushaf ya wujud yang ada Al-Qur'annya di dalamnya, baik itu berupa yang kertas ya atau wujud-wujud apapun dalam wujud ya kitabnya Al-Qur'an. Aw bi syai'in minhu, atau menghinakan ya sepotong saja dari Al-Qur'an tersebut, ya hanya satu surat saja. Ya menghinakan satu surat saja. Aw sabbahuma, atau mencaci maki keduanya, mencaci maki Al-Qur'an atau mencaci maki mushaf. Aw jahada harfan minhu, atau mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an. Aw kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha bima sarraha bihi fihi min hukmin al-khabar, atau mendustakan sesuatu dari ya hukum atau kabar yang ada di dalam Al-Qur'an walaupun sedikit. Ya aw athbata ma nafahu, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Aw nafa ma athbatahu, yang meniadakan yang justru ditetapkan oleh Al-Qur'an. Wa huwa alimun bidzalik, sedangkan dia mengetahui hal tersebut. Aw syakka fi syai'in min dzalik, atau ragu terhadap sesuatu dari Al-Qur'an. Fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Ya orang yang seperti ini kafir dengan ijma' kaum muslimin. Ya masya Allah, merendahkan Al-Quran atau merendahkan mushaf, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Al-Quran. Belum lama, ya well, memang sudah lama, ya orangnya pun sudah meninggal. Ya ada yang mengatakan Al-Quran itu ya kitab yang porno. Subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini kedustaan yang sangat besar. Al-Quran yang begitu mulia dikatakan sebagai kitab yang porno. Walaupun kemudian dia ya berkilah lagi, maksudnya ada ayat menyusui misalnya. Ayat menyusui, ya ayat yang mulia, justru itu syariat ya, bagaimana hendaknya seorang ibu menyusui anaknya, atau orang wanita yang sudah dicerai bagaimana hendaknya menyusui anaknya. Menghina, menghinakan Al-Qur'an, mencaci maki satu ayat dari Al-Qur'an. Ya sungguh kita sangat khawatirkan orang yang demikian, walaupun itu diagungkan oleh sebagian kaum muslimin. Tidak patut kita melakukan yang demikian. Ya karena itu termasuk ya penghinaan terhadap Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an ayatnya mulia. Seluruh Al-Qur'an ya bahkan seluruh hurufnya itu mulia, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seluruh kaum muslimin mengagungkan Al-Qur'an hingga huruf per hurufnya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.